Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La'ala wa nasta'inuhu wa nasta'fra. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, barakallahu fikum, dan juga para pendengar sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita telah sampai hadis tentang sabar, hadis yang ke-18. Baik. Yaitu hadis ketika beliau sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang Hunain. Maka beliau bagikan harta-harta tersebut. Ada yang diberi 100 unta dari kalangan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang masuk Islam seperti Aqra ibn Habis, Uyayna ibn Hisn dan selainnya. Maka barakallahu fikum, tak kala beliau sedang membagikan dengan jumlah yang banyak 100 unta kepada satu orang, maka ada seorang berkata kepada beliau, "Na'am," dan mengatakan, "Wallahi inna hadhihi kismatun ma'udzila biha." Demi Allah, ini merupakan pembagian harta yang tidak adil. Ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Baik, bahkan yang diberi tidak sedikit jumlahnya, 100 unta. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yarhamullah Musa." Ini syahid dari bab sabar. "Yarhamullah Musa qad udiya bi aktsara min hadza fa sabara." Sungguh semoga Allah merahmati kepada Musa alaihi salam, sungguh telah disakiti dengan diganggu oleh kaumnya lebih banyak dari ini, tapi beliau bersabar. Baik, dari sini diambil beberapa penjelasan kemarin, barakallahu fikum. Nasihat Asy-Syaikh Al-Utsaimin, kita lanjutkan. Ucapan beliau, "Fa aqul," kata Syaikh Al-Utsaimin, "maka aku katakan, la tastaghrib idza sami'ta ahadan yasubbu al-ulama." Engkau jangan heran, kata beliau, apabila engkau mendengar salah seorang mencela ulama. Kenapa? Hadza Rasul sallallahu alaihi wasallam qila fihi maqil. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah dikatakan kepadanya maqila, kalimat-kalimat tuduhan-tuduhan yang tidak pantas, katanya tidak adil. Bagaimana dengan orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dituduh demikian? Maka jangan heran kadang orang bermudah-mudah mengucapkan kalimat yang tidak pantas disebutkan kepada para ulama. Baik, jadi maksud ulama Ahlus Sunnah tentunya ya. Ulama yang jujur, ulama istiqomah di atas sunnah. Fasbir, kalau engkau memang mendapati demikian, dituduh dengan tuduhan yang tidak sesuai, ribah ataupun namimah atau yang lainnya, fahtasib, fasbir wahtasibil ajra. Sikap seorang mukmin, sikap orang yang berilmu adalah yang pertama bersabar, tahan diri, ya, habsun nafas, tahan, kendalikan emosi, kita dudukkan permasalahan, wahtasibil ajra. Yang kedua, berharaplah engkau dengan pahala Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Wa'lam annal aqibata littaqwa. Ketahuilah akibat yang baik, kemenangan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa selalu berjalan di atas ilmu, berjalan di atas sunnah wa tauhid, pasti menang. Sekalipun musuh menuduh tuduhan yang keji, tuduhan-tuduhan yang tidak pas, maka kita berjalan di atas tauhid, rel jalur agama ini, pasti kita akan menang. Ini nasihat beliau. Lalu kata beliau, madamal insan fitaqwa wa ala nurin minallah azza wa jalla fa innal aqibata lah. Kata Syekh, selama seorang mukmin, seorang muslim bertakwa, bertakwa maksudnya menjaga lisan, takwa kepada Allah mencakup menjaga lisan. Kalau dia mengucapkan kalimat tuduhan tidak pas, kalau mampu kita luruskan berita tersebut. Kalau tidak berusaha meluruskan, kok masih berbicara yang tidak-tidak, tawakkal Allah. Kalau kita jujur, dia yang dusta akan terbongkar suatu saat. Maka kalau seorang selalu bertakwa kepada Allah, berbicara yang jujur, wa ala nurin minallah, dan terus di atas cahaya tauhid wa sunnah azza wa jalla, fa innal aqibatallah, pasti kemenangan, akibat yang baik akan dia dapatkan. Lalu kata beliau, kadzalik yujadu ba'dun nas yakunu lahu shodiqun aw qaribun yukhti' marratan wahidah. Sebagaimana pula didapatkan kadang di tengah masyarakat, orang itu punya teman, kerabat, yukhti', kadang teman atau kerabat kita keliru. Satu kali kak salah, wajar namanya manusia. Apa yang terjadi? Fayatibuhu bila'i wazzab wazzatum fi khati'atin wahidah. Kadang kesalahan sebagian teman, kerabat, saudara, satu kali keliru, terjatuh kepada sebuah kesalahan. Ima dia tidak tahu, atau karena mungkin dia lupa, iya, atau dia mungkin sengaja, na'udzubillah. Tapi kadang orang tersebut ada yang mensifati dengan sifat aib, wasab, mencaci maki, memaki dengan satu kesalahan tadi. Nah, ini terjadi. Padahal, warakallahu fikum, Kalau kita melihat saudara kita salah, fal yansahu, beri nasihat. La'anahu yatadzakkar aw yakhsha. Baik. Wa ala hadza alladhi wasafa bil aib ayasbira. Maka atas dasar ini orang yang disifati dengan aib ketika terjatuh kepada salah dia bertobat, rujuk. Lalu ada orang mencaci maki kepadanya padahal dia sudah berusaha untuk tetap baik, bersabar atas makiannya. Orang yang ada di sekitarnya saya sabar. Wa ya'lamu annal anbiya qad sabbu wa udzu wa kadzabu wa kudzibu. Perhatikan di sini Syekh memberikan sebuah tarhib. Coba lihat para nabi qad sabbu, mereka itu dimaki oleh kaumnya. Udzu, disakiti oleh kaumnya, diganggu. Bahkan wa kudzibu, didustakan nasihatnya. Kalau kita berdakwah, orang tidak langsung percaya, sabar. Mengajak kebaikan, kok malah kita dimaki, dimusuhi, sabar. Lihat para nabi. Wakila innahu majanin. Perhatikan. Kil sampai dikatakan innahum oleh kaumnya nabi-nabi yang didakwahkan, mendakwahkan kebaikan kepada kaumnya. Kaum yang mengatakan mada innahu majanin. Majanin, orang-orang gila. Nabi dituduh orang gila. Seperti dalam surat Adz-Dzariyat ayat 53. Wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa sahirun aw majnun. Demikianlah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 53, demikianlah kata Allah, tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari para rasul kecuali qalu, kaumnya mengatakan, menuduh sahirun aw majnun, nabi itu tukang sihir, nabi itu orang gila. Iya. Perhatikan, kalau nabi saja orang yang dipilih oleh Allah membawa kebaikan dituduh sebagai majanin, orang tidak sehat akalnya, tidak waras begitu, maka mereka bersabar. Maka lebih pantas lagi kita, kita bukan nabi, bukan rasul, baik membawa ilmu yang dibawa oleh nabi dan rasul, kok mendapatkan makian atau ujian seperti para nabi dan rasul, dan kita bersabar, masya Allah, akan mendapatkan banyak kebaikan. Wa inahum, tuduhan yang kedua, wa inahum syu'ara, para nabi dituduh tukang syair. Syu'ara, tukang penyair, penyair. Wa inahum kahana, wa inahum sahara, yang ketiga dituduh sebagai dukun. Ya, para dukun atau tukang sihir. Ya, sebagaimana disebutkan pula dalam surat Sad ayat ke-4. Wa ajibu anja'ahum mundhirun minhum. Dan mereka itu, wa ajibu, kaumnya itu heran. Anja'ahum, ketika datang kepada mereka mada mundhir, orang yang membawa peringatan, minhum, dari kalangan mereka. Faqala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka kaumnya mengatakan ini tukang sihir. Baik, kadzdzab, lagi mendusta. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut Al-Amin dituduh tukang sihir, pendusta. Ya. Naam. Sehingga Allah Ta'ala menyuruh kepada kita untuk meneladani mereka. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 34 mengenai para nabi dan rasul, ketika dituduh orang gila, tukang syair, tukang sihir, dukun. Fasabaru ala ma kudzibu wa udu. Fasabaru, maka para rasul itu sabar. Ala ma kudzibu, atas apa yang mereka dustakan. Wa udu, dan atas apa yang mereka ganggu terhadap rasul. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka kemenangan kami. Iya, Al-An'am 34. Jadi yang kalah itu yang memusuhi kebenaran, yang menang itu yang berjalan di atas kebenaran. Kalau kita memang di atas al-haq, walaupun banyak yang tidak menyenanginya, pasti suatu saat Allah Ta'ala akan memenangkan kita dengan apa yang Allah kehendaki. Mungkin dengan mereka dibuka hatinya, baik, atau mungkin dengan mereka dibuka oleh Allah menerima hak itu sendiri. Sehingga dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Fihi fawaid. Yang pertama, fabi hadzal hadis, di dalam hadis ini kata Syekh, dalilun ala anna lil imam ayyutiya man yara fi atiyatihi al-maslahah walau akthar min ghairi. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa bagi seorang imam, imam artinya pemimpin. Baik. Dalil bagi seorang pemimpin ayyutiya, yakni agar dia memberikan pemberian, man yara fi atiyatihi al-maslahah walau akthar, memberikan pemberian kepada seorang dengan jumlah yang lebih banyak, ya, di dalam kemaslahatan, ya, dia berikan jumlah yang lebih banyak daripada orang lain, baik, untuk kemaslahatan, ya, yakni idza kana bi hadza maslahatun lil Islam, kalau itu memang memberikan maslahat bagi Islam. Perhatikan di sini. Boleh seorang imam memberikan pemberian kepada si fulan jumlah lebih banyak, kepada si fulan jumlahnya sedikit. Tujuannya apa? Limaslahah akthar, demi kemaslahatan dakwah, demi kebaikan yang lebih banyak itu orang tersebut menerima Islam. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat maslahatun shakhsiyah, bukan karena kemaslahatan pribadi. Yuhabba man yuhib wa yamna'u man la yuhib. La. Bukan karena kemaslahatan pribadi. Artinya kalau pribadi, dia cintai orang yang dia cintai, sehingga dia beri. Dia cegah untuk tidak diberi orang yang tidak dia cintai. Nah, ini urusan pribadi, bukan dakwah. Kalau dakwah, kalau memang dia perlu dapat bagian yang banyak, dan kita qadarullah tidak dikasih, labas. Demi ta'limul qulub. Seperti dikisahkan oleh Anas Ibni Malik. Anas ibni Malik radhiyallahu an. Anas menceritakan anna rajulan sa'ala nabi. Ada orang, seorang laki-laki, Anas tidak menyebutkan namanya, minta sesuatu kepada nabi, ghanaman, berupa kambing. Bainal jabalain, kambing yang ada di antara dua gunung. Gunung, gunung, ini kambing. Tapi satu lembah. Bainal jabalain. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia minta kambingnya ada di lembah itu, milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini barakallahu fikum, ketika dia minta, karena kalau kita lihat hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedermawanannya, Anas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kalau diminta sesuatu kemudian dia apa? Tidak memberi. Tidak ada kasih. Itulah beliau. Karena dia minta kambing yang ada di lembah, kasih. Luar biasa. Akhirnya apa? Insyaallah. Fa'ata qaumah, kata Anas. Laki-laki ini pulang membawa kambing satu lembah. Pulang ke kampungnya, masyarakatnya. Faqala, lalu dia berteriak dakwah. Hei kaum, aslimu. Hei kaumku, masuk Islam kalian. Wa wallahi, demi Allah, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yuqta'an ma yaqaful faqra. Demi Allah, Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada tauhid, kepada Islam, itu kalau dia memberi suatu pemberian, ma yaqahu al-faqra, tidak pernah takut melarang. Ya. Maka kata Anas, ya, in kana rajul la yuslamu ma yuridu ila dunya, ada seorang masuk Islam yang tadinya kepengin dapat apa? Dunia. Tapi apa? Kata Anas, fama yuslim hatta yakuna al-islam ahabbu ilayhi min ad-dunya. Setelah dia masuk Islam, belajar Islam, belajar tauhid, belajar sunnah, ternyata kata Anas, al-islam ahabbu ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha. Islam menjadikan sesuatu yang paling dicintai daripada dunia dan seisinya. Dia berbalik. Setelah tadinya dia tertarik dengan apa tadi? Kambing tadi. Setelah lama belajar, berat ganti. Dunia dan seisinya dikalahkan. Lebih dia cintai apa? Islam. Ini kata Anas. Baik? Iya. Itulah kedermawanan Rasulullah SAW. Nah, imam, seorang pemimpin, boleh melakukan seperti ini demi kemaslahatan. Idza ra'a fi hadza maslahatun lil Islam, kalau dia memandang hal itu mengandung kemaslahatan bagi Islam, wa zada fil ata', dan dia tambah dalam membagikan pemberian, fa inna hadza ilaihi wa huwa mas'ulun, maka itu menjadi tanggung jawabnya. Ya, urusan imam, pemimpin, presiden atau raja, ya, kebijakan dia, terserah mana yang dapat lebih banyak, lebih sedikit. Amma Allah wa la yahilu li ahadin ya'taridu alaihi, fa in i'taradu alaihi faqad zalama nafsah. Maka amma Allah, adapun Allah, demi Allah, tidak halal bagi seorang untuk menghalang-halangi, ya, seorang ketika mendapatkan bagian lebih banyak dihalang-halangi. Siapa yang menghalang-halangi? Berarti mendolimi dirinya. Ya. Bagaimana kisahnya pula salah satu di antara orang yang dapat bagian, kata Ibnu Shihab menceritakan, haddatsani Sa'id ibnul Musayyab, telah bercerita kepadaku Sa'id ibnul Musayyab, anna Safwan, bahwasanya Safwan salah satu tokoh yang oleh Nabi SAW diberi 100 unta. Ya. Mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah SAW ma'a'tani. Demi Allah, Rasulullah SAW telah memberi kepadaku sebuah pemberian. Ya. Padahal wa innahu la abghadun nas ilayya, tadinya dia orang yang paling aku benci. Ya? Namun apa kata dia? Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nas ilayya. Tidaklah dia memberikan kepadaku sebuah pemberian kecuali itu menjadi sebab beliau orang yang paling aku cintai daripada diriku sendiri. Perhatikan. Ini jadi seorang dan seorang imam, seorang pemimpin harus pandai-pandai membaca kondisi seorang. Kalau ini diberi tambah baik, bagus dan bermanfaat bagi orang lain, beri walaupun jumlahnya lebih banyak. Dikisahkan oleh Ibnu Syihab demikian. Ternyata berubah menjadi orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tadinya karena sebab suatu dari yang murah. Dunia itu hakikatnya sesuatu yang mudah. Amrun yasir, modal sedikit tapi mendatangkan banyak kemaslahatan di dunia wal akhirah. Dikisahkan setelah Nabi membagi-bagikan apa tadi? Rampasan perang. Dikisahkan ada seorang badui dekati beliau. Narik apa namanya? Sobanya. Setelah bagi-bagi gitu, orang Arab ini datang pengen dapat apa? Bagian yang itu pada dapat, kok saya tidak dapat? Akhirnya Rasulullah SAW telah habis dibagi-bagikan harta tadi, ada orang badui datang menarik sorbannya, ridaknya. Maka kemudian Rasul mengatakan, "Fadu ala ya ridai, tolong ridakku, sorbanku sini-sini kembalikan kepadaku." Atah sauna ala yal bakhl al bukhl, apakah kalian takut kalau saya ini dikatakan orang bakhil? Fawallah, katanya, demi Allah, lau kana li adadun hadhil udad la'aman laqasantuhu bainakum. Ketahui, kalau seandainya aku punya binatang ternak, unta, kambing atau selainnya, sejumlah duri yang ada di pohon ini. Ada pohon berduri, banyak duri. Kalau saya punya harta sebanyak duri yang ada di pohon ini, hei orang badui, tak bagikan. Ya, tadi kan ini. Saya bagikan laqasan tuhu bainakum, saya bagi-bagikan kepada kalian. Tsumma la tajiduni bakhilan wala jabbanan wala kadzdzaba. Sehingga kalian tidak mendapatkan pada diriku sebagai orang yang bakhil, orang pengecut dan orang pendusta. Saya ini bukan orang bakhil, bukan pengecut, bukan pendusta. Kalau memang ada, tak bagi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kalau diminta sesuatu oleh orang, orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi kalau pas bulan Ramadan. Karena ajwadun nas, kata dikisahkan, karena ajwadun nas, beliau adalah orang yang paling dermawan bil khair, dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana ajwadun bayakun fi syahr Ramadan. Iya, lebih dermawan lagi kalau saat datang bulan Ramadan. Yang kedua, dari hadis ini kita ambil faedah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tabaru biman madha minar rusul. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'tabiru biman madha, mengambil pelajaran dari man madha, orang yang lewat dari para rasul. Walihada qal, oleh karena itu beliau mengucapkan ketika mendengarkan kalimat yang tidak mengenakan, udhiya Musa bi'akbar min hadha fasobaro. Nabi Musa telah disakiti jauh lebih banyak daripada ini, dia pun bersabar. Artinya apa? Maknanya Rasulullah SAW banyak mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Musa. Maka kita kalau belajar tarikh, sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah Rasul, sejarah para sahabat, itu bukan sekedar pelajaran lewat begitu saja. Ambil fawaid, Karena kita hidup di dunia, kadang mendapatkan apa yang orang terdahulu mendapatkan. Iya, apa yang kita dapatkan kadang pernah didapatkan orang terdahulu. Permusuhan, kesabaran, tawakalan. Ambil pelajaran sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh ada pada cerita-cerita para rasul ibratun, pelajaran. Ada pelajaran li ulil albab, bagi orang yang memiliki akal. Sungguh surat Yusuf 111 Allah mengatakan, sungguh pada kisah-kisah para nabi, para rasul itu pelajaran bagi orang yang berakal. Baik, jadi kalau ingin mengambil pelajaran bernilai, berharga, bacalah kisah yang sahih tentunya. Di sana ada kitab yang bagus, Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Di sana ada kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, berjilid-jilid tebal. Beliau kisahkan sejarah dari penciptaan langit dan bumi, Nabi Adam di surga sampai turun ke dunia, sampai kisah Nabi Nuh. Beliau urutkan sampai zaman beliau masih hidup. Luar biasa sejarah Bidayah wa Nihayah. Ini penting agar kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini bisa mengambil pelajaran orang-orang terbaik dahulu. Juga dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 90, ulaika allazina hadallahu wa bihudahu muqtadi. Mereka itulah allazina hadallahu, orang-orang yang Allah berikan hidayah. Fa bihudahum, maka dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, maka contohlah dia. Ya, contohlah, tirulah. Fa amarallahu nabiyahu wa yaqtadi bihadhil anbiya qabla. Maka Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk meneladani, mencontoh petunjuk para nabi-nabi sebelumnya. Baik. Termasuk kisahnya Nabi Musa alaihi assalam. Dan kita lanjutkan ini dua faedah, dan beliau menutup faedah ini dengan nasihat. Wa hakada, demikian pula kaum muslimin, para pendengar, para hadirin yang kami cintai. Ya nahilana, seyogianya bagi kita semuanya, ya, para thalabul ilm, para penuntut ilmu, para da'i ilallah, ya, anak tadiyah bil anbiya alaihi salatu wassalam fi sabr alal adha, untuk meneladani para nabi. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, ya, sabar hadapi ujian dari keluarganya, istrinya, anaknya, masyarakatnya. Sabar. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, semuanya bersabar menghadapi ujian. Nah, sehingga bersabar alal adza, atas al adza, gangguan mereka. Wa anah tasibal ajro, dan kita mengharap pahalanya. Ya, semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Semakin besar ujiannya, semakin dekat pertolongannya. Ya. Nastasibal ajro ala Allah wa anna lama anna hadhihi ziyadah fi darajatina. Dan kita harus yakin bahwa ini merupakan penambah derajat kita. Ma'al ihtisab, dengan kita mengharap pahala di sisi Allah. Sekaligus ma'ada wa takfiri sayyi'atina, sekaligus sebagai pelebur sebagai penghapus kejelekan-kejelekan kita, apalagi kita manusia yang tidak maksum, ya, manusia yang banyak kekurangannya. Semoga ujian, kalimat yang tidak mengenakan itu menjadi penghapus. Walaupun mungkin teringat dalam benak kita tak kala tidur keluar, tapi sabar. Allah subhanahu wa ta'ala saja sabar. Allah ta'ala sabar menghadapi omongan hamba-hambanya yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari dari Abi Musa radhiyallahu anhu, laisa ahadun aw laisa syai'un akbar ala adza sami'ahu minallah. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang lebih sabar. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas gangguan yang didengar minallah daripada kesabarannya Allah Ta'ala. Kenapa ikhwan Allah itu diganggu dan dia bersabar? Innahum layadda'un lahu alwalad. Orang-orang musyrik mengatakan bahwa Allah punya anak. Iya. Wa innahu layu'afihim wa yarzuquhum. Tapi perhatikan, sekalipun Allah disakiti katanya punya anak, Allah itu punya ini dan itu, tapi kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah yu'afihim wa yarzuquhum. Allah memberikan menunda, Allah memberikan rezeki terus kepada mereka. Orang-orang yang mengatakan Allah punya anak diberi rezeki tidak? Diberi oleh Allah nikmat duniawiyah. Bahkan kadang rezeki mereka lebih banyak daripada orang yang beribadah kepada Allah dengan tauhid. Sungguh Allah itu bersabar. Iya, kalau kita dituduh kamu, kalau bicara demikian, yang itu kalimat menyakitkan bagi kita, mungkin langsung tangan kita lemparkan kemana? Mulutnya pet. Dia tidak bunyi lagi kamu. Padahal kalimatnya mungkin kalimat yang ringan. Nah ini kalimat syirik. Allah katanya punya anak, tapi Allah masih memberikan rezeki. Hadis Bukhari. Oleh karena itu kita berusaha menghadapi dengan baik sobron jamila. Sobron jamila. Gimana ayatnya? Ayuhal ikhwah, mad dalil, apa dalilnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk sabran jamil? Man yahfad dalilan, siapa yang hafal satu dalil ayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh bersabar dengan sabar yang baik. Siapa yang hafal ayat surat Al-Majid? Apa dalilnya? Tuan. Fasbir sabran jamila. Sahih. Kata apa? Boleh juga satu. Atau dalam surat Muzammil juga ada. Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran. Hajar jamila. Para hadirin sekalian, semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan semuanya, dan semoga Allah menjadikan amal kita sebagai amal yang salihah dan dicatat di sisinya dan ditimbang sebagai amal timbangan yang berat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.